wassalatu alaihi, dan juga menyolatinya, wa dafnuhu, dan menguburkannya. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, Syekh rahmatullah alaih menyebutkan pembahasan ini dalam kitab beliau Durus Muhimmah, pelajaran-pelajaran muhimmah, pelajaran-pelajaran yang penting bagi umat. Dan pemerintah kerajaan Saudi mencetak risalah ini mutakarrirah, berulang-ulang dalam jumlah yang sudah tidak bisa dihitung, dan juga diterjemahkan dengan berbagai lugat, dengan berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia dan yang semisalnya. Karena memang pembahasan yang ada dalam kitab ini, risalah ini adalah pembahasan yang sangat penting. Diawali dengan pembahasan tentang makna tauhid, makna syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, arkanul iman, arkanul Islam, al-ihsan, kemudian juga kaifiyatus shalah, al-wudu, dan seterusnya. Maka kita mewasiatkan untuk saya pribadi dan antum semuanya untuk memberikan perhatian al-ihtimam ya, kepada risalah ini. Dan secara khusus insyaallah taala kita akan membahas pembahasan ahkamul janaiz. Ini pembahasan yang sangat penting. Lima ada. Kenapa? Karena setiap manusia, setiap hamba Allah azza wa jal, mesti akan merasakan al-maut. Ini sesuatu yang merupakan ketetapan Allah azza wa jal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa akan merasakan al-maut, termasuk al-ins wal jin, jin dan manusia. Bahkan para nabi, para rasul. Nabi kita alaihi salatu wassalam tufiya. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Afa in mata, apakah kalau beliau Nabi alaihi salatu wassalam wafat, kemudian kalian kembali ke belakang, murtad. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Telah lalu rasul-rasul sebelum Nabi alaihi salatu wassalam, ada yang meninggal, ada yang dibunuh ila akhir. Maka setiap kita mesti akan merasakan itu al-maut. Kalau bukan kita, istri kita. Kalau bukan istri kita, bapak kita, ibu kita. Anak-anak kita, kerabat kita. Al-jiran, tetangga. Ya. Sehingga mesti akan datang suatu saat pertanyaan, bagaimana kita menghadapi kondisi ini? Maka nafa'al? Apa yang kita lakukan? Maka manusia terbagi menjadi dua. Al-alim wa ghairul alim. Orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Al-alim, orang yang berilmu akan menghadapi masalah yang ada di hadapannya dengan ilmu yang Allah muliakan dia dengan ilmu itu. Maka dia akan ya, menyelenggarakan penyelenggaraan jenazah dengan ilmu. Apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, apa yang diwajibkan, apa yang disunnahkan, apa yang diharamkan. Berbeda dengan jenis yang kedua, al-jahil. Orang yang jahil akan menghadapi problema hidupnya dengan kejahilan yang ada padanya. Fawaqa'u fil muharramat. Maka terjatuhlah kepada perkara-perkara yang haram. Wal makruhat, perkara-perkara yang makruh. Taraku sunan, meninggalkan sunnah-sunnah. Taraku al-wajibat, meninggalkan yang wajib. Maka dia akan kehilangan masalih, kehilangan maslahat-maslahat yang seharusnya dia dapatkan dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga wajib bagi kita ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah untuk mempelajarinya. Wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Dan wajib bagi kita juga untuk mengajarkannya. harus ada yang belajar, harus ada yang mengajari bab ini. Ahkamul janaiz, hukum-hukum tentang jenazah. Ya. Dan kalau kita lihat para ulama memberikan perhatian yang sangat dalam bab ini, sebagaimana mereka mencontoh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki perhatian sangat besar dalam bab ahkamul janaiz. Luar biasa ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Perhatian Nabi alaihi salatu wasallam kepada bab ini. Dan di antara apa yang ditinggalkan oleh para ulama yang mungkin dekat di kalangan kita dan seluruh kaum muslimin adalah kitab Bulughil Maram li Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ada pembahasan khusus tentang ahkam apa? Al-janaiz. Jama'a fihi ahadits, dikumpulkan di dalamnya hadis-hadis tentang apa? Jenazah. Ya. Wabillahi taufiq. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau wafat dalam keadaan agama Islam telah disempurnakan. Tuhfiyan Nabi alaihi salatu wassalam waqad kammalallahu azza wa jal hadzal din. Rasul alaihi salatu wassalam tidaklah wafat kecuali telah Allah sempurnakan agama Islam ini dalam semua bab. Aqidatan, apakah itu akidah, wa ibadatan, apa itu ibadah, wa muamalatan atau muamalah, wa adaban, wa akhlaqan. Tidak ada satu bab dari bab-bab yang dibutuhkan oleh umat kecuali qad bayyanahu Rasul alaihi salatu wassalam, telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku telah ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, nasta'in bihi, kita memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk kita mulai mempelajari apa namanya abwab ahkamul janaiz, bab-bab tentang hukum-hukum jenazah, dengan membaca risalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahmatullah alaih. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan amalan kita semuanya khalisan li lahu, ikhlas untuk Allah Azza wa Jal, mengharapkan ridha Allah Azza wa Jal. Baik. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Nah, kita baca ya matan dari risalah beliau rahmatullah alaih. Ad-darsu as-samin asyar. Pelajaran yang ke-18. Tajhizul mayyit wassalatu alaihi wa dafnuhu. Menyelenggarakan mayit jenazah, wassalatu alaihi, dan menyolatinya, wa dafnuhu, dan memakamkannya. Baik. Judul ini menunjukkan tentang maudhu', tentang hal-hal yang dipelajari dalam pembahasan ahkamul janaiz. Dan kalau kita lihat penjelasan para ulama, ya, ketika mempelajari hukum-hukum tentang jenazah, itu bukan hanya terkait dengan keadaan seseorang sesudah mati saja, tetapi sebelum kematian, ya, ketika mati, sesudahnya, ya, bahkan setelah dimakamkan. Ini semuanya pembahasannya ada dalam agama apa? Janaiz. Ya. Akan dibahas di situ tentang bab misal talqin al-muhtabar, mentalqin orang yang akan apa? Wafat. Itu kan belum meninggal, tetapi sudah ada alamat wafat. Maka juga dibahas dalam pembahasan mata ahkam al-janaiz. Wa iyadatul mariyum. Ya. Juga pembahasan menjenguk orang apa? Sakit. Ya. Juga ada yang memasukkan dalam pembahasan ahkam al-janaiz. Seperti Syekh Al-Albani rahmatullah alaih di dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, ya, disebutkan perkara-perkara yang wajib atas orang-orang yang sakit. Termasuk juga Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah yang menyebutkan di awal-awal hadis dalam Bulughul Maram juga tentang itu. Hal-hal yang terkait sebelum kematian. Baik. Dalam Bulughul Maram ya. Baik. Hadis yang pertama disebutkan ya, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat al-maut." Perbanyaklah oleh kalian mengingat perkara yang memutus kelezatan-kelezatan, yaitu apa? Al-maut, kematian. Juga disebutkan tentang permasalahan apa? Orang yang sakit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yatamanna yanna ahadukum al-mauta li dhurrin yanzilu bihi. Fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li." Nabi alaihi salatu wasallam bersabda yang maknanya, janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian yang menginginkan kematian hanya semata-mata karena kesusahan yang menimpanya. Sakit yang demikian keras, sakit yang menahun, akhirnya putus asa, ya Allah matikan saya saja ya Allah. Pikirannya mati saja. Ya Allah matikan saya ya Allah. Matikan saya ya Allah. Kenapa saya seperti ini ya Allah? Dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Bila ia benar-benar menginginkannya, ya, karena mungkin dia ingin minta kepada Allah kematian, tidak boleh meminta mati begitu saja. Tetapi berdoa dengan kalimat, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah aku. Seandainya kehidupan itu lebih baik bagiku. Dan matikanlah aku, wafatkanlah aku ya Allah, sekiranya kematian itu lebih baik bagiku. Ini juga masuk dalam ahkam hukum apa? Jenazah. Ya. Wabillahi taufik. Dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah juga memasukkan sebagian pembahasan itu di dalam kitab beliau, yaitu Talqin Al-Muhtamar. Ya. Wa ilaika tafsilu dzalik. Wa ilaika tafsilu dzalik. Berikut ini rincian pembahasan ya, sebagian pembahasan ahkamul janais. Awalan yang pertama kata Syekh, yusra'u talqinul muhtadhar. La ilaha illallah. Liqaulin nabiyyi alaihi salatu wassalam, laqinu mautakum. La ilaha illallah. Rawahu Muslim fi sahihihi. Disyariatkan talqinul muhtawar, mentalqin, ya, membimbing, ya, mengingatkan orang yang hendak meninggal untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mengingatkan, mengajak, ya, menuntun untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Diqaulin nabiyyi alaihi salatu wassalam. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian para ulama kita mengajarkan sesuatu berdasarkan dalil. Ada amalan, ada dalil. Dan dengan itulah kemudian ahlus sunnah wal jamaah mulia, kokoh, dan sabit ala al-haq. Kokoh di atas al-haq karena dia berpegang dengan sesuatu yang kuat, al-kitab wa sunnah. Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ya. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Bimbinglah, ajaklah, ingatkanlah, talqinlah orang yang hendak mati di antara kalian, la ilaha illallah, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadis ini rawahu Muslim fi sahihi, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Baik, di sini ada kalimat mautakum, orang yang mati di antara kalian. Wal murad yang dimaksud dengan mauta, ya, Wal muradu bil mauta, yang dimaksud dengan mauta fi hadzal hadis, dalam hadis ini adalah al muhtadharun, orang-orang yang dalam keadaan akan meninggal, sakarat. Bukan orang-orang sudah mati. Adapun mentalkin orang yang sudah mati, ya, fahadza minal muhdatsat. Ya. Tayyib, seperti talqin di atas makam, ya fulan, nanti sebentar lagi akan datang apa? Malaikat Munkar dan Nakir. Mungkin sudah datang, kenapa dia mengatakan apa namanya? Ya sebentar lagi. Kalau ditanya man rabbuka, ya, jawab apa? Rabbi Allah. Ya. Kalau ditanya wa man nabiyyuka, jawab nabi saya apa? Muhammad, ila akhirih. Ya, sebagian ya mentalqin dalam keadaan orang sudah meninggal. Hadza laisa min hadi nabi alaihi salatu wassalam. Ini bukan petunjuk nabi alaihi salatu wassalam. Wa inna ma yusra'u. Tetapi yang disyariatkan setelah pemakaman adalah mendoakan ampunan untuknya. Istaghfiru li akhikum was'alullaha lahu sabat fa innahu al'an yus'al. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Mintalah ampunan untuk saudaramu. Dan mintalah kepada Allah agar Allah memberikan ketokohan dia di dalam menjawab pertanyaan. Karena sesungguhnya saat ini dia sedang ditanya. Coba, al-farq, perbedaan antara dua orang ini. Al-alim bihadiyin nabi, wal-jahil bihadiyin nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang mengerti apa yang diajarkan oleh nabi alaihi salatu wassalam, dan yang tidak tahu dengan apa yang diajarkan oleh nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Hikmah. Baik, lanjutkan lagi, Ikhwan. Siapa muhtadharun? Wahum man zaharat alaihi amaratul maut, yaitu orang-orang yang telah tampak atas mereka tanda-tanda kematian. Ya. Tampak tanda-tanda kematian pada orang tersebut. Maka diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Apa hikmah disyariatkan untuk kita mentalqin? Hikmahnya, yang pertama, jika dia adalah orang yang kafir, adalah agar dia masuk dalam agama apa? Islam. Jadi yang ditalqin, diajak mengucapkan la ilaha illallah, bukan hanya orang yang apa? Muslim. Lihirsin Nabi alaihi salatu wassalam. Karena semangatnya Nabi alaihi salatu wassalam luar biasa. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau seorang yang haris, sangat bersemangat untuk menyampaikan manfaat kepada umatnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah fi sahihihi, di dalam sahihnya, ada seorang pemuda Yahudi, gulam Yahudi, yakhdumun nabiyya alaihi salatu wassalam. Biasa berkhidmat membantu Nabi alaihi salatu wassalam. Hanya saja tidak disebutkan dalam riwayat bentuk Yahudi ini membantu siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian Yahudi ini, gulam Yahudi ini sakit. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjenguknya. Dan bukan hanya sekedar menjenguk, bukan hanya sekedar menjenguk, tetapi menjenguk li ajli dakwah. Berdakwah. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam sampai masuk ke dalam rumah pemuda tersebut, jalasa ala ra'si, yakni jambihi. Duduk di samping kepala pemuda ini. Kemudian Rasul mengatakan, aslim. Masuk Islamlah engkau. Yakni ma'ruf. Qul, la ilaha illallah. Ucapkan apa? La ilaha illallah. Di samping pemuda ini ada bapaknya. Maka sang anak bertanya atau melihat kepada bapaknya. Kemudian sang ayah mengatakan, ati' Abul Qasim alaihi salatu wassalam. Taatlah engkau kepada Abul Qasim. Yani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'aslam. Maka dia pun masuk Islam. Mengucapkan kalimat, la ilaha illallah. Fakharajan nabiyu alaihi salatu wassalam min baitih. Nabi alaihi salatu wassalam kemudian keluar dari rumah pemuda ini. Seraya mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkan pemuda ini dari api neraka. Wabillahi taufiq. Dan itu pula yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada paman beliau Abu Thalib di saat kematiannya. Nabi alaihi salatu wasallam di samping pamannya Abu Thalib mengatakan, "Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah." Wahai pamanku, bilup dengan kelembutan. Coba perhatikan di sini, ikhwan. Di sini juga ada faedah ketika seorang mentalkin hendaknya mentalkin dengan apa? Kelembutan. Minal adab. Termasuk adab di dalam mentalkin adalah dengan lembut. Jangan dipaksa-paksa. Ya. Dengan lembut. Sampai Nabi mengatakan dan memanggil dengan panggilan kekerabatan. Qul ya ammi. Ya. Baik. La ilaha illallah. Kemudian disebutkan juga motivasi. Kalimatan uhajulaka biha indallah. Kalimat yang dengan itu aku akan bela engkau di sisi Allah. Tetapi di sampingnya ada Abu Jahal. Ketika itu ada Abu Jahal. Berkata, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah kamu membenci agama bapakmu, nenek moyangmu? Nabi mengulangi lagi. "Qul la ilaha illallah," ucapkan la ilaha illallah. Jadi disyariatkan yukarir. Apa namanya? Mengulangi. Ya, kalau dia belum mau, coba yang kedua kalinya. Barangkali mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Ternyata akhir dari kehidupan Abu Thalib, dia mengucapkan kalimat, dia berada di atas agama siapa? Abdul Muttalib. Huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia tetap berada di atas millahnya Abdul Muttalib. Sama ada kafiran, maka dia pun mati dalam keadaan mana? Kafir. Ya. Ini hikmah. Ya, jika orang yang akan meninggal adalah orang-orang kafir, agar dia masuk Islam. Ataupun jika dia adalah seorang Muslim, ya, tapi mungkin dia orang yang fasik atau mungkin, ya, tapi ya, agar dia mengucapkan dan akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah. Ya. Dia Muslim, alhamdulillah. Tapi kita juga berharap mendapatkan keutamaan apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir dari ucapannya adalah kalimat apa? La ilaha illallah dakhalal jannah. Ya. Baik. Disebutkan di dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil Muqaddimah, ya, tentang kisah Abu Zur'ah Ar-Razi. Beberapa muridnya datang menjenguk di saat Abu Zur'ah, ya, akan wafat. Baik, ini seorang ulama, seorang alim. Ketika akan mentalkin, ya, mungkin ada rasa sungkan. Wallahu a'lam. Akhirnya diajak bicara. Baik, dengan mengingatkan hadis tentang keutamaan mengucapkan kalimat mada la ilaha illallah di akhir hayat. Qala haddatsani fulan. Qala haddatsani fulan, seakan-akan lupa ini orang yang menjenguk. Tiba-tiba Abu Zur'ah melanjutkan. Wa haddatsani fulan an fulan an fulan an fulan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah tufiya." Kemudian beliau meninggal. Ya. Itu di antara hikmah, ya, seorang mentalkin saudaranya. Dan apabila saudaranya sudah mengucapkan la ilaha illallah, cukup sudah. Diingatkan mengucapkan la ilaha illallah, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah cukup. Kalau dia berbicara lagi yang lain, ya, ingatkan lagi untuk mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Maksudnya agar akhir dari ucapan dia dalam kehidupan dunia ini adalah kalimat mada la ilaha illallah. Baik. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya an yaj'alana akhira kalamina fi hadhihi dunya kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama yang diterangkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Sanian yang kedua. Idza tayaqqana mautuhu atau yuqina ayan tayaqana mautuhu mautahu idza tayaqana asy-syakhs mautahu ughmidat 'aynahu wa shudda lihiyah liwurudis sunnati bidzalik liwurudis sunnati bidzalika. Baik, jika telah yakin kematian seseorang, ughmidat 'aynahu, maka disyaratkan untuk menutup kedua matanya. Ya. Baik. Di sini ada kalimat, jika telah yakin kematian seseorang. Jadi wajib bagi kita untuk memastikan seseorang itu mati. Ya. Jadi kalau belum yakin, belum pasti seorang itu meninggal, ya tidak boleh tergesa-gesa untuk kita menyelenggarakan urusan jenazahnya. Baik. Wah, ini sudah tidak bergerak, ini sudah mati. Ya. Dimandikan, dikafani, diangkat. Habis itu gerak kakinya. Ya. Loh, kok gerak? Nah, ya. Baik. Ada seorang pernah bercerita kepada saya. Nah, ya. Ya. Dia pernah dimandikan, pernah dikafani, ya. Sudah mau dibawa kemana? Ya. Kemudian gerak dia. Nah, ya. Jadi dia hidup lagi. Nah, ya. Sebenarnya bukan hidup lagi, tapi dia memang belum apa? Mati, ya. Belum mati. Baik, ada istilah mati apa namanya, suri. Ya. Ada beberapa kejadian di sekitar masyarakat kita ini. Ada yang pernah mengalami seperti itu. Orang menyangka dia sudah mati, betul-betul tidak bergerak, tidak ada nafasnya. Ila akhirihi dimandikan, ya, dikafani, ternyata dia masih hidup. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk memastikan kematian seseorang. Tidak cukup dengan vonis dia seperti tadi itu, kemudian dikatakan apa, mati. Ya. Apalagi orang yang meninggalnya mendadak, paginya masih sehat, tiba-tiba benarnya, ya meninggal. Tapi kita pastikan kematiannya. Ya. Orang-orang yang ahli dalam hal ini, mungkin syarat kesehatan, kedokteran, kalau memang diragukan kematiannya, sampai betul-betul pasti dia meninggal, baru kemudian diurusi jenazahnya. Ya. Wabillahi taufiq. Ughmidat 'aynahu, disyaratkan untuk menutup kedua matanya. Baik, ini juga berdasarkan dalil, ya, yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam menutup kedua mata sahabatnya yang baru meninggal itu, kisah wafatnya Abu Salamah. Kisah wafatnya Abu Salamah. Dan hadis-hadis ini juga disebutkan dalam kitab Bulughul Maram. Nah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab Janaiz, dan Al-Imam Nawawi rahimahullah memberikan judul Bab fi Ighmadil Mayyit, bab tentang menutup mata mayit. Baik. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam lamma dakhala ala Abi Salamah, ketika Nabi alaihi salatu wassalam masuk ke dalam rumah Abu Salamah, wara'a basarahu qad syakhisa, dan melihat mata Abu Salamah terbelalak, ini membuka. Qala, kemudian Nabi bersabda, innar ruha idza qubida ittaba'ahu al-basaru, sesungguhnya roh itu jika dicabut akan diikuti oleh matanya. Itulah kenapa, ya, kadang kita menyaksikan orang yang koma, ya, tiba-tiba matanya apa, ya, membuka, mengikuti, melihat ke atas, kemudian meninggal. Dan ada yang kembali matanya, ada yang tidak. Nah, ya. Baik. Ketika kita menyaksikan ada seorang seperti itu terbuka matanya, karena memang matanya mengikuti ruh. Dan ini termasuk perkara ghaib yang wajib kita imani. Roh ada hakikatnya. Dan di saat orang dicabut rohnya, melihat rohnya. Ittaba'ahul basar. Mata melihatnya. Alam sudah berbeda. Kondisi sudah berbeda. Kita tidak bisa melihat roh. Sementara jenazah ini di saat dicabut rohnya melihat roh. Ya. Wabillahi taufik. Ketika itu keluarga Abu Salamah ya, menangis. Ya. Yani terdengar suara dari mereka. Ya. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "La tad'u 'ala anfusikum illa bi khair." Jangan kalian berdoa kejelekan untuk kalian. Berdoalah kebaikan untuk kalian. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun. Karena malaikat-malaikat Allah mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Di sini Nabi alaihissalatu wassalam mengingatkan tentang kebiasaan orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah biasanya kalau ya, keluarganya meninggal, bapaknya meninggal, sudah tangannya melakukan apa yang diharamkan oleh Allah, merobek-robek baju, memukul-mukul pipi, ya, berguling-guling di tanah, lesannya mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak menunjukkan dia ridha dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Ucapan-ucapan yang buruk, mendoakan kejelekan untuk dirinya. Di situ Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan tentang buruknya adab jahiliyah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, memberikan nasihat, "La tad'u 'ala anfusikum illa bi khair." Jangan kalian berdoa untuk diri kalian kecuali yang baik. Karena sungguh malaikat-malaikat Allah mengaminkan apa yang kalian apa? Ya, ucapkan. Dua perkara diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di sini. Dan yang lain nanti akan kita sebut. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam aqmada, menutup kedua mata siapa? Abu Salamah, ditutup. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan keluarga untuk tidak mengucapkan kecuali kalimat yang baik. Karena ya, kalimat-kalimat itu akan diaminkan oleh malaikat. Dan Nabi alaihi salatu wasallam sendiri di saat itu mendoakan kebaikan bagi Abu Salamah. Dan ini disyariatkan untuk kita lakukan. Summa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi berdoa, memberikan contoh. Di antara doa yang baik. Yang diucapkan ketika bapak kita meninggal, ibu kita meninggal, anak kita meninggal. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Wafsah lahu fi qabrihi. Wanawir lahu fih, wakhlufhu fi aqibih. Lima doa diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Yang pertama, memohon maghfirah. Doa untuk mayit. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Didoakan agar derajatnya dia apa? Diangkat oleh Allah azza wajalla. Wafsah lahu fi qabrihi. Didoakan agar kubur Abu Salamah diluaskan. Wanawir lahu fi, berdoa agar kuburnya Abu Salamah diterangi, diberi cahaya oleh Allah. Kemudian yang kelima, doa untuk keluarganya. Wahlufhu fi aqibih. Ya. Gantilah dia, gantikanlah dia dari di tengah keluarganya. Dan sungguh doa Nabi ini terkabul. Ya. Kehilangan Abu Salamah, Ummu Salamah kehilangan Abu apa? Salamah. Diganti dengan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala ya menakdirkan Rasul alaihi salatu wasallam kemudian apa? Melamar Ummu Salamah. Maka jadilah beliau sebagai Ummul Mukminin. Dan putra-putra Abu Salamah menjadi putra-putranya siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Enggak bisa dibandingkan antara Abu Salamah dengan Rasul alaihi salatu wasallam. Ketika Ummu Salamah diajari untuk berdoa, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang menimpaku. Wahluf li khairan min. Dan gantilah yang lebih baik dari apa yang aku kehilangan. Ketika mengucapkan ini, beliau bertanya-tanya, siapa yang lebih baik dari siapa? Abu Salamah, siapa? Orang yang sejak di Mekah sudah bersama. Bahkan melakukan hijrah ke mana? Habasyah. Ini termasuk sahabat yang hijrah ke Habasyah. Memiliki kemuliaan ya, yang sangat besar. Sampai kemudian hijrah ke Madinah. Orang yang sangat baik, orang yang sangat mulia. Sehingga ketika berdoa kepada Allah, minta ganti yang lebih baik, bertanya-tanya Ummu Salamah. Ya. siapa yang akan menggantikan Abu Salamah? Tetapi itulah barokah ketika seorang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam fihi barokah. Kebaikan di dunia wal ukhra. Di dunia dan juga di akhirat. Tiba-tiba dia mendapatkan lamaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putranya digantikan dengan atau jadi menjadi putra Nabi alaihi salatu wasallam Rabi'. Ya, menjadi Rabi'. Dan antum tahu kisah Umar bin Abi Salamah. Ya. Bagaimana dididik oleh Nabi alaihi salatu wasallam seperti anaknya sendiri. Makan bersama Nabi di satu lampan. Kemudian Nabi mengatakan, ya gulam, wahai anakku, sammillah, ucapkan apa? Basmalah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananku. Wakul mimma yalik, makanlah yang paling dekat dengan kamu. Siapa hadal rajul? Siapa hadal gulam? Ibnu Abi Salamah. Putranya Abu Salamah. Digantikan dengan yang lebih baik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tiga hal ini, ya, atau empat hal ini, ya, disyariatkan ketika seorang mendapatkan keluarganya meninggal. Atau ada saudaranya meninggal, tutup matanya, ya, ketika mata itu terbelalak. Ya. Kemudian yang kedua, ya, dia mendoakan kebaikan, Allahumma ighfir lahu dan seterusnya. Allahumma ighfir li Abi Salamah, tinggal diganti saja namanya. Ya. Allahumma ighfir li Abi Dawud, masalah yang meninggal Abu Dawud. Ya. Kemudian, ya, bagi keluarganya juga tidak mengusapkan kecuali yang apa? Baik, karena malaikat yu'aminun, mengaminkan. Kemudian diperingatkan dari ucapan-ucapan jahiliyah. Agar tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang batil. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Baru sampai di sini saja kita melihat betapa indahnya apa yang diajarkan oleh siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Akibat baik dari seorang mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kembali kepada ucapan al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Idza tayaqqana mautuhu ughmidat. Jika telah yakin kematiannya, ughmidat, maka ditutup kedua matanya. Karena fi'lun Nabi alaihi salatu wasallam, mencontoh perbuatan apa? Nabi alaihi salatu wasallam. Dan juga karena ada hikmah diterangkan oleh para ulama, di antara hikmahnya adalah agar mata itu tidak kemasukan apa? Ya, hewan-hewan, serangga, semut dan yang semisalnya. Ya. Ikraman lil mayyit, memuliakan apa? Mayyit. Wa shudda lihyahu, demikian pula diikat lihyah. Lihyah yakni apa namanya, dua rahang ini. Rahang atas dan rahang bawah ini. Ya. Diikat, ya, entah dengan kain atau apa. Ya. Agar mulut tidak apa? Terbuka. Karena kalau dibiarkan mulut terbuka, tidak cepat-cepat untuk dia apa namanya diikat, mungkin akan kaku dan akan seperti itu. Sehingga hikmahnya adalah agar wajah orang ini baik sebagai bentuk pemuliaan kepada mayit. Dan yang kedua agar tidak dimasuki oleh apa, ya, serangga-serangga, hewan-hewan. Ini juga ya takrim. Ya. Nah. Memuliakan mayit. Karena kalau dibiarkan lama sekali lagi akan apa? Akan kaku. Dan juga hikmah yang lain agar yang memandikan nanti juga apa namanya? Lebih tatak untuk apa? Memandikan. Apa ya lebih tatak itu? Lebih tegel, ya. Apalagi tegel lagi. Ya. Ya. Artinya tidak ada rasa takut barangkali. Nggih, ya. Mantap nggih. Ya. Baik. Akan senang melihat seperti itu. Ya. Beda dengan keadaan jenazah terbelalak, ya, mulut terbuka. Ya. Nah, wabillahi taufiq. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Tidak ada dalil dalam masalah ini, ya, asar hadis terkait dengan mengikat apa namanya, mengikat dua rahang ini. Namun sekali lagi ini untuk maslahat mayit. Jadi ada beberapa perkara di dalam kitab Al-Janaiz, perkara-perkara yang kaitannya dengan maslahat mayit. Ya. Tidak ada riwayat, tidak ada dalil asar, tetapi ya dari keumuman dalil, ya, memuliakan jenazah dan seterusnya, para ulama ya menyebutkan untuk dilakukan. Ya. Seperti misalnya mengembalikan posisi tangan kepada apa, posisi yang baik. Ya. Karena kalau posisinya mungkin tidak tepat juga nanti posisi kaku tangan itu, sehingga akan dipaksa. Ya. Padahal Nabi mengatakan kasru idhamil mayyit ka kasrihi hayyan. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wasalam, mematahkan ya tulang ya mayyit ya, muslim seperti mematahkannya ketika apa? Hidup. Ya. Jadi mulia jenazah muslim itu. Ya. Maka tidak boleh untuk menjadikan jenazah muslim sebagai alat untuk apa namanya? Ya. Penelitian, percobaan, ya. Dibelah-belah, diambil. Baik. Wabillahi taufik. Dan dalam masalah ini ada pembahasan khusus di kalangan para ulama. Ya. Ya. Karena jenazah seorang muslim muhtaram, mulia. Ya, dari situ, wallahu a'lam, disyariatkan beberapa hal yang terkait dengan maslahat mayit, seperti melemas-lemaskan apa, persendian. Ya. Posisi tangan mungkin ada yang di atas dan seterusnya dilemaskan, dikembalikan kepada posisi apa ya, sempurna ya. Ketika meninggal ya, posisi kaki mungkin ya, ini dilemaskan agar posisinya posisi yang apa baik, agar posisinya kembali kepada posisi yang apa yang baik ya. Ini diantara perkara yang diajarkan juga. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, disyariatkan untuk kemudian diselimuti sebagaimana dilakukan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditutup dengan kain ya. Ditutup dengan kain. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Bulughil Maram, An Aisyata radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujja biburdin hibarah. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam ketika wafat diselimuti, ditutup dengan kain ya. Baik, dari Yaman. Wabillahi taufik. Dan antum tahu kisahnya. Ya. Wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Sampai diantara yang terjadi ya, adalah datangnya Abu Bakar As-Siddiq dari awali, dari kebunnya. Ya. Di pagi hari tidak merasa dan tidak menyangka sama sekali Rasul akan apa? Wafat. Karena pagi hari ketika subuh, Rasul membuka sitarah. Membuka korden. Sambil melontarkan senyum kepada para sahabat. Sampai para sahabat ketika itu merasa, oh Rasul sudah sehat ini, mau mengimami. Namun ternyata Nabi tetap memerintahkan Abu Bakar untuk sholat. Kemudian beliau tutup sitarah. Dengan senyuman yang terakhir itu. Ya. Yang dilihat oleh para sahabat, yakni. Abu Bakar pun, radhiyallahu ta'ala anhu, merasa tenang untuk kemudian pergi ke awali. Ya. Di kebunnya. Sampai mendapatkan berita Nabi alaihi salatu wasallam wafat. Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke masjid menjumpai Umar bin Khattab masih berdiri. Ya. Sampai kemudian Abu Bakar masuk ke dalam rumah Aisyah dalam keadaan Rasul sudah ditutup dengan apa? Kain. Kemudian dibuka wajah Rasul alaihi salatu wasallam wa qabbalahu dicium oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Diriwayatkan dalam riwayat Bukhari, anna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu qabbala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mencium Nabi alaihi salatu wasallam sesudah wafatnya. Artinya dari sini ya disyaratkan juga untuk ya menutupi jenazah. dengan kain, semua ditutup dari kepala sampai kaki ditutup. Juga disyaratkan untuk melepas baju-bajunya, terlebih jika dikhawatirkan kalau tidak segera dilepas nanti tubuh akan apa? Mengembang, tubuh akan mengembang atau ada penyakit yang kemudian akan rakep melekat pada apa namanya ya, kain ya. Dilepas dengan penuh apa namanya lutf, dengan penuh apa kelembutan untuk segera nanti dia apa dimandikan ya. Wallahu ta'ala alam bishawab ya. Jadi diperintahkan untuk segera ya. Ini semuanya dilakukan dengan segera ya. Dilakukan dengan segera termasuk nanti setelah ini adalah taghsil, memandikan apa jenazah. Baik, jangan sampai menunda-nunda, meninggal jam 11 malam. Ya. Wah ini belum ada yang memandikan, tidak ada yang bisa memandikan. Sampai pagi hari. Ya. Sampai pagi hari belum dimandikan. Ini diantara madharahnya adalah menambah kesedihan bagi apa? Keluarga. Tambah sedih. Melihat keluarganya meninggal, belum di apa namanya, ya, belum diurusi. Berbeda ketika sudah segera dia apa? Dimandikan, dikafani, diberi wangi-wangian. Yukhafif. Akan meringankan apa? Beban. Juga dikhawatirkan seandainya berubah baunya. Berubah sifat dari badannya. Mengembang. Sebagian apa namanya penyakit seperti itu. Nasallahu alaihi wa sallam. Sehingga ketika disegerakan maka akan lebih apa? Lebih baik. Disebutkan dalam sebuah kejadian atau sebuah kisah terjadi, ya, ada sebuah kecelakaan. Jenazah itu tidak segera di apa? Tidak segera diurusi. Waktu yang cukup lama. Sampai subhanallah matanya penuh dengan semut. Ya. Luka-luka yang juga dipenuhi dengan semut. Ya, ini orang yang melihat akan kasihan yang pertama. Keluarga juga akan semakin sedih melihat seperti itu. Berikutnya juga orang yang akan memandikan. Lebih susah lagi ya atau tidak. Ya. Semut banyak menempel masuk-masuk ke daerah-daerah yang, ya, yang luka. Ya. Waliyadubillah. Atau hewan-hewan yang lain dari serangga. Ya. Sehingga yang seperti ini hendaknya segera dilakukan seperti sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Asri'u bil janazah. Segeralah kalian mengurusi jenazah. Baik, walaupun yang difahami dari hadis ini adalah segera di dalam membawa jenazah, namun juga difahami dari hadis ini semuanya segera dalam memandikan, segera di dalam mengkafani, ya. Juga segera di dalam apa? Memakamkan. Ya. Dan tidak mengakhirkannya kecuali ada masalih, ada maslahat taqtadi dzalika yang memang ya ada maslahat yang diharapkan dari mentakhir. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah, ini masalah yang kedua ya. Apa yang disyariatkan ketika apa namanya sudah dipastikan seorang itu meninggal ya. Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan idza tayaqqana mautuhu ughmilat ainahu wa shudda lahyahu aw lihyahu liwurudi sunnati bidzalika. Jika telah dipastikan kematiannya, ini yang pertama, pastikan kematiannya. Kemudian yang kedua, lakukan hal-hal yang bermanfaat untuk mayit, maslahat untuk mayit, di antaranya menutup apa namanya matanya, kemudian mengikat dua rahangnya, rahang atas dan rahang bawahnya, kemudian mendoakan dengan doa-doa yang baik ya. Baik melemas-lemaskan persendiannya, dan jika diperlukan untuk segera dilepas bajunya, ditutup dengan kain, tidak boleh terlihat aurah. Tidak boleh terlihat apa? Auratnya. Nah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Setelah itu kita masuk kepada poin yang ketiga. Salisan. Yang ketiga. Yajibu taghsilul mayyiti al-muslim. illa an yakuna syahidan mata fil ma'rakah fa innahu la yughassal wa la yusalla alayhi bal yudfan fi thiyabihi li anna nabiyya alayhi salatu wassalam lam yughassil qatla uhudin wa lam yusalli alayhim. Yang ketiga, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yajibu taghsilul mayyitil muslim, wajib memandikan jenazah muslim. Jadi yang diperlakukan dengan perlakuan-perlakuan ini adalah apa? Muslim. Kalau dia bukan muslim, la yughassal, ya, wala yukfan, tidak dikafani, wala yudfan fi maqabiril muslimin, tidak dikuburkan di pekuburan-pekuburan apa? Muslimin. Ya. Yurmal, dilemparkan. Yakni hanya sebatas dimasukkan dalam liang agar manusia tidak terganggu dengan bau busuknya. Ya. Wabillahi taufiq. Yajibu taghsilul mayyitil muslim, wajib untuk memandikan jenazah muslim. Yang dimaksud dengan wajib di sini adalah fardul kifayah. Fardul kifayah. Fardul kifayah. Idza qama bihi ba'du man yakfi saqata al-ithm 'anil baqi. Jika sudah ada yang melakukan kewajiban itu dan itu mencukupi, maka gugur kewajiban atas yang lain. Nah, wabillahi taufiq. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya, perintah-perintah yang menunjukkan untuk dimandikan. Seorang sahabat yang sedang melakukan haji bersama Nabi alaihi salatu wassalam ihram, saqata minan naqah, jatuh dari unta, saqat, kemudian terinjak oleh unta, famat, meninggal karena diinjak oleh unta. Ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ighsiluhu bima'in wasidrin wa kaffinuhu fi thawbain wa la tukhammiruhu wa la tuhannitu." Atau kama qala Rasul alaihi salatu wasallam. Seorang yang sedang berihram ini meninggal, kemudian Nabi mengatakan, "Ighsiluhu, mandikanlah dia bima'in wasidrin, dengan air dan sidr dan daun apa? Bidara." Wa kafinuhu fi saubaihi, dan kafanilah dia dengan dua kain ihramnya. La tuhammiru ra'sahu, jangan kalian tutup kepalanya. Ini khusus bagi orang yang mati dalam keadaan apa? Ihram. Kepala tidak ditutup. Ya. Taib. Wa la tuhannituhu, dan jangan diberi wangi-wangian. Karena orang yang ihram di antara larangannya adalah memakai apa? Wangi-wangian. Dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini, ya, ighsiluhu, mandikanlah dia, dalil bahwasanya memandikan jenazah itu hukumnya mada? Wajib. Fardu kifayah. Jika sudah ada yang melakukan, maka ya, thayyib, mencukupi atas yang lain. Dan yang dimandikan adalah muslim. Soal, ada pertanyaan. Seandainya ada orang yang diragukan dia muslim atau tidak. Misal ditemukan jenazah, dan ini betul-betul terjadi, ya, seorang petani sedang mencangkul di sawahnya, tiba-tiba di dalam lumpur itu ada apa? Mayit. Ada pembunuhan, dimasukkan ke dalam apa? Ya, lumpur. Diangkat. Ya, tidak tahu siapa jenazah tersebut. Tidak ada identitasnya. Tidak ada tanda-tanda dia muslim atau tidak. Ya. Nah, sehingga ketika akan memperlakukan jenazah ini, tidak tahu ini muslim atau bukan muslim. Ya. Syak, ragu-ragu. Ikhwati al-kiram rahiman rahimakumullah. Dalam keadaan yang seperti ini, ya, maka ya, wajib bagi kita untuk tetap memandikannya dan mengkafaninya dan menyolatinya. Ya. Karena kita tidak bisa memastikan kita telah menyolati seorang muslim kecuali dengan menyolati dia. Bisa jadi dia seorang muslim, bisa jadi bukan apa? Muslim. Ya. Wabillahi taufiq. Terlebih di negara kita ini mayoritas adalah muslim. Ya, sehingga sangat besar kemungkinan dia adalah seorang muslim. Demikian pula kalau ada kasus ya yang meninggal banyak, tidak bisa dibedakan mana yang muslim, mana yang bukan apa? Muslim. 5 orang ini. Ya. Muslim atau bukan muslim. Ya. Ada yang muslim, yakni dipastikan ada yang muslim. Ya. Dan dipastikan ada yang tidak apa? Muslim. Maka kita perlakukan sama semuanya. Ya. Baik. Karena kita tidak bisa memastikan telah menyolati saudara kita muslim. Tidak bisa kita memastikan telah memandikan dan mengkafani saudara kita muslim kecuali dengan memandikan apa? Semuanya. Dengan memandikan semuanya, dengan menyolati semuanya, dengan mengkafani semuanya. Ya. Adapun seandainya kalau ternyata orang itu adalah orang yang kafir, maka tidak akan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla doa-doa apa? Untuk mereka. Innahu mata ala kufrin. Karena dia mati di atas apa? Kekufuran. Wabillahi taufiq. Yajibu taghsilul mayyitil muslim. Jadi setiap muslim itu wajib untuk dimandikan. Illa kecuali ada sekelompok kaum muslimin yang tidak dimandikan. Yaitu orang yang mati syahid. Illa an yakuna syahidan mata fil ma'rakah. Kecuali orang yang mati syahid. Dan syahid yang dimaksud adalah syahid fil ma'rakah. Karena syahid itu ada dua macam. Ya. Syahid fil ma'rakah dan fi hukmi syahid. Yani mendapatkan pahala apa? Syahid. Tapi dia bukan mati karena perang. Seperti orang yang tenggelam al-gharq karena tenggelam. Seorang wanita yang melahirkan nifas. Ya. Baik. Atau orang yang dibunuh karena membela dirinya. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Membela dirinya, ya, dirampok misalnya, dia membela dirinya, membela keluarganya, membela anaknya, kutil, dibunuh, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Ya. Nah, tetapi bukan syahid apa? Ma'rakah, bukan syahid ma'rakah, bukan syahid dalam jihad fisabilillah. Baik, yang seperti itu tetap dimandikan, tetap dikafani orang yang tenggelam. Ya, dimandikan, dikafani, disolati. Wanita yang meninggal karena nifas, dimandikan, dikafani, dan juga disolati. Baik. Adapun yang meninggal adalah meninggal di dalam peperangan, syahid dan mata fil ma'rakah, meninggal di dalam peperangan, fa innahu la yughassal, tidak dimandikan. Wala yusalla alaihi, tidak pula disolati, bal yudfan fi thiyabihi, bahkan dikubur dengan pakaian yang dia pakai. Ya. Ini pakaian tidak dilepas, ya. Tidak dilepas. Ya. Ya dikafani, ya. Tapi tidak kemudian dilepas bajunya. Ya. Baik, seperti kisah siapa? Mus'ab bin Umair. Beliau meninggal dalam perang apa? Hah? Perang Uhud. Perang Uhud. Dikafani dalam keadaan memakai baju beliau. Tetapi kain kafannya sangat apa namanya? Terbatas. Kalau digunakan untuk menutup kepalanya, terbuka apa? Kakinya. Kalau digunakan untuk menutup kakinya, terbuka kepalanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menarik dan menggunakan kain kafan untuk menutup bagian atasnya, kemudian menutupi kakinya dengan idkhir. Dengan daun apa? Idkhir. Ya. Jadi demikian Nabi alaihi salatu wassalam ya, tidak memandikan mereka, tidak pula menyolati mereka. Li'anna nabiyya alaihi salatu wassalam lam yughassil qatla Uhudin wa lam yusalli alaihim. Nabi tidak menyolati mereka, tidak pula memandikan mereka. Sekali lagi ikhwati fillah rahiman rahimakumullah, kita dididik oleh para ulama kita untuk berbuat dengan dalil. Kenapa tidak memandikan mereka? ya, karena mereka tidak dimandikan dan tidak di apa disolati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Sebutkan dalam hadis. Dari hadis Jabir bin Abdullah, dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar juga dalam Bulughil Maram. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Di antara ucapan beliau terkait dengan qatla Uhud, ya, disebutkan di sini, lam yughassilu wa lam yusalli alaihim. Nabi alaihi salatu wasalam tidak memandikan mereka. Mereka tidak dimandikan, walam yusalla alaihim, dan mereka tidak disolati. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan, la tughassiluhum fa inna kulla jurhin aw kulla damin yafuhu miskan yaumal qiyamah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tentang sahabat yang terbunuh dalam perang Uhud, la tughassiluhum, jangan kalian mandikan mereka, fa inna kulla jurhin, karena setiap luka yang ada pada mereka, au kulla damin, dan setiap darah yang keluar dari mereka, yafuhu miskan, akan mengeluarkan bau apa? Misik yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, wabillahi taufiq. Ini terkait dengan ya, wajibnya memandikan jenazah dan siapa yang dikecualikan dari kewajiban ini. Nah. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian masalah berikutnya yang keempat. Beliau akan masuk kepada pembahasan sifat mada al-ghusl, tata cara memandikan apa jenazah. Baik. Qala Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rabi'an, yang keempat, sifatu ghuslil mayyit, sifat atau tata cara ya memandikan apa jenazah, sifat atau tata cara memandikan jenazah. Baik, saya ingin ada yang membaca dulu nan. Di antara antum tulab barangkali nan. Ada talib. Antum baca? Antum baca ya. Rabi'an, sifatul ghusl. Ada risalahnya? Atau sampingnya? Bisa baca, Mas? Iqra, baca. Rabi'an sifatul ghuslin. Baca, bisa baca? Depannya saja. Ambil. Baik, itu. Khirqatan. Khirqatan. Baik, hasbuk. Baik, ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Sekarang kita masuk kepada sifatu ghuslil mayyit. Sifat ghuslil mayyit, tata cara memandikan jenazah. Ya. Ini juga perkara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa al-aslu fi dzalika huwa hadis Athiyyah. Dan dalil atau yang menjadi asal bagi tata cara memandikan jenazah adalah hadis yang ma'ruf yang antum sering mendengarnya, itu hadis Ummu Athiyyah. Ummu Athiyyah ini ya, sahabiyah yang ma'ruf, biasa memandikan jenazah. Dan diajari oleh Nabi SAW beliau untuk memandikan jenazah. Karena wanita tidak boleh dimandikan kecuali oleh kaum wanita. Ada pembahasannya insyaAllah. Sehingga wajib untuk mempelajari ini. Coba lihat bagaimana sekali lagi semangat Nabi SAW di dalam bab ini. Maka kita diajari oleh Nabi SAW untuk juga ikut semangat. Ajari kaum wanita untuk memandikan apa? Jenazah. Jika kita sebagai suami dan sudah mengerti, ajari istri kita. Karena barangkali nanti yang memandikan kita adalah apa? Istri kita, kan boleh. Jadi pada asalnya laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Wanita juga wanita, kecuali jika keduanya memiliki hubungan suami istri. Ya. Nabi SAW mengajari Ummu Athiyah untuk memandikan jenazah. Dan beliau ini ma'ruf, ya ma'rufah, seorang wanita yang ma'ruf sebagai sahabiyah yang biasa memandikan jenazah. Dan di kalangan ummahat juga perlu untuk belajar ini. Ya. Maka kita sampaikan kepada apa namanya al-qa'imin fi hadzal ma'had, ya, pengurus ma'had ini, jazahumullah khairan, yang telah berusaha, ya, menebarkan sunnah Nabi SAW dengan apa namanya ta'lim-ta'lim yang seperti ini, ya, dan ini perlu untuk terus diupayakan, ya, dimurojaah lagi, diulang lagi, ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-aslu fi ghasmil mayyit, dalil atau asal masalah atau dalil dalam masalah memandikan jenazah adalah hadis Ummu Athiyah. Baik, saya akan bacakan hadis tersebut, ya. Nah, agar kita bisa mengaitkan dengan pembahasan yang akan disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. An Ummi Athiyah, saya bacakan dari kitab Bulughil Maram. An Ummi Athiyah radhiyallahu taala anha, dari Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha. Qalat, berkata Ummu Athiyah, dakhala alaina an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam masuk ke tempat kami. Wa nahnu nughassilu ibnatahu, dalam keadaan kami sedang memandikan putrinya. Wa nahnu nughassilu ibnatahu. Di dalam riwayat Al-Bukhari semuanya tidak disebutkan nama dari putri Nabi alaihi salatu wassalam. Ada pada salah satu riwayat Imam Muslim, ya, bahwasanya putri Nabi yang dimandikannya adalah Zainab. Ya. Ini di antara faedah mengumpulkan riwayat, jamur riwayat. Di dalam semua riwayat Sahih Bukhari tidak disebutkan nama putri Nabi yang dimandikannya. Waja'a fi riwayat Muslim, datang dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya putri beliau ini adalah siapa? Zainab, bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada kaum wanita, kepada Ummu Athiyah dan wanita yang membantu Ummu Athiyah, irsilnaha salasan, mandikanlah putriku 3 kali, au khamsan, atau 5 kali, au aktsara min dzalika, atau lebih dari itu, in ra'aitunna dzalika, jika kalian melihat memang perlu untuk ditambah lebih dari 3, lebih dari apa? 5. Dikembalikan kepada siapa? Yang memandikan. In ra'aitunna dzalik, jika kalian memandang memang maslahatnya adalah untuk ditambahkan. Ya. Bima'in wasidrin. Bima'in wasidrin. Dengan apa dimandikan? Bima'in wasidrin. Dengan air dan sidr. Dengan daun bidara. Waj'alna fil akhirati kafuran, dan jadikanlah cucian yang terakhir dengan menggunakan kafuran. Ya, kafur, ini kapur barus, ya, yang dilembutkan, ya, baik, dicampur dengan air, ya, baik. Au syai'an min kafur, atau ya sedikit dari kafur. Falamma faragna, ketika kami telah selesai memandikan, ya, azannahu, kami beritahukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kami beritahukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya kami telah, ya, menyelesaikan memandikan putri beliau. Fa'alqa ilaina hiqwahu, maka Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kepada kami izar, kainnya. Faqala, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan asyirnaha iyah. Ya. Tapi memberikan kain untuk digunakan untuk putrinya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat, ya, juga disebutkan Nabi memerintahkan untuk memulai dari sebelah kanan. Ibda'na bima yaminaha wa mawadhi'il wudu'i minha. Ibda'na bima yaminaha, mulailah dari yang sebelah kanan. Dan mawadhi'il wudu', anggota-anggota apa? Wudu. Wa fi lafdhin al-Bukhari, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah, fa dhafarna sya'raha thalathata qurun. Kemudian kami diperintahkan atau kami pun mengikat, ya, rambut Zainab menjadi 3 ikatan. Ya. Tayyib. Wa alqainahu khalfaha. Dan kami letakkan di belakang apa namanya kepala Zainab. Naam. Dibuat kurun, ya, seperti kepang demikian. Ya, fa dhafarna sya'raha thalathata qurun fa alqainahu khalfaha. Baik. Ini yang dijadikan sebagai asal, ya, yang dijadikan sebagai asal bagi kita untuk memandikan jenazah. Dan juga sekali lagi ada faedah tadi, ta'limun nisa, mengajarkan kaum wanita untuk apa? Untuk memandikan jenazah. Wa fi faedah, ini juga faedah kaum wanita memandikan kaum apa? Wanita. Ya. Baik, ini di antara al-jahl yang muntashir. Ya, kejahilan yang meluas. Ada di sebagian daerah selalu yang memandikan adalah kaum wanita, siapapun yang mati, laki-laki atau wanita, yang memandikan adalah grup apa? Wanita. Alasannya mereka ini orang yang lembut, ya. Ya. Kaum wanita, sehingga merekalah yang pas untuk apa? Ya, memandikan. Dirubung bareng-bareng, ya. Ya. Rubung bareng-bareng. Satu jenazah dirubung sampai ada berapa orang? 30 wanita. Ini hasil sesuatu yang terjadi. Ya. Nah, sambil mengucapkan kalimat-kalimat, ya, doa-doa, mungkin salawat dan seterusnya. Ya. Ada sekian mukhalafat, sekian muhdatsat yang terjadi. Ya. Atau karena kesedihan yang mendalam dan karena ingin berbakti kepada orang tua, karena dia sebagai anaknya memandikan. Dia seorang putri, bapaknya dimandikan oleh dia. Semua anaknya kumpul bareng, laki-laki dan wanita memandikan apa? Jenazah bapaknya. Hadza kadzalika khata'. Ini juga perkara yang salah. Menyelisihi hadyun Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, wanita memandikan wanita, ya, laki-laki memandikan apa? Laki-laki. Ya. Kecuali jika dia adalah suaminya atau istrinya atau tuannya, ya. Atau yang dimandikan itu adalah masih anak kecil sebelum tamyiz. Ya. Anak masih 5 tahun, laki-laki boleh yang memandikan kaum wanita. Atau sebaliknya, anak perempuan, ya, belum tamyiz, ya, atau bayi misalnya, yang memandikan adalah kaum apa? Laki-laki. Fahada jaizun, yang seperti ini diperbolehkan. Ya. Ini hadis yang terkait dengan memandikan jenazah. Hadza huwal ashl. Tapi kita bahas sekarang ikhwati fillah tentang tata cara memandikan jenazah. Sebagaimana disebutkan oleh beliau, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Annahu tustaru auratuhu. Ketika memandikan, ditutup auratnya. Wujuban. Wajib. Wajib untuk menutup mana? Auratnya. Ya. Baik. Disebutkan dalam hadis, la yanzuru ar-rajulu ila awratir rajul wala al-mar'ah ila awratil mar'ah. atau kama qala Rasul alaihi salatu wasallam, la yanduru rajul ila aurati rajul wala tanduru almar'ah ila aurah mar'ah. Baik. Sama saja apakah dalam keadaan hidup atau dalam keadaan apa? Meninggal. Sehingga wajib untuk menutup aurah. Aurat bagi laki-laki adalah ya, dari apa? Pusar sampai bawah apa? Lutut. Jadi itu tutup. Demikian pula wanita dari pusar sampai apa? Lutut. Ini bagi wanita kepada wanita yang lain. Wallahu a'lam. Ditutup seperti itu. Nah, aurat wanita ya kepada wanita namanya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimah rahimakumullah, selama kita memandikan jenazah, perkara ini harus selalu diperhatikan. Sejak awal memandikan jenazah, bahkan sebelum memulai memandikan jenazah, harus dalam keadaan tertutup apa? Auratnya. Dan tidak dilihat. Sampai selesai. Sampai akan mengkafani. Tidak boleh apa? Ya. Dibuka. Nah. Dan di antara mukhalafah, di antara penyimpangan yang terjadi adalah tidak ditutupnya apa? Aurat. Dan ini terjadi di sekitar masyarakat kita. Betul-betul dibuka. Ya. Yang memandikan melihat dengan mudah, bahkan annas alladzina yamurruna, manusia yang melewati itu sambil melihat, bisa melihat. Nah. Dan sekali lagi jenazah muslim muhtaram. Sebagaimana muhtaramnya dia ketika apa? Hidup. Dan larangan Nabi alaihi salatu wasallam melihat aurah adalah di masa hidupnya dan juga di masa apa? Matinya. Naam. Wabillahi taufik. Kemudian disunnahkan, ini terkait dengan aurat. Aurat jenazah adalah ditutupi, wajib, wujuban. Kemudian yang kedua disunnahkan tempatnya juga ya, tertutup. Tempatnya tertutup. Kalau bisa tempat khusus memang. Sehingga tidak mudah orang apa lalu-lalang. Ya. Di antara hikmahnya adalah ketika yang lalu-lalang itu orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengerti sunnah, ya barangkali dia akan apa mengganggu prosesi apa ya, memandikan jenazah. Ya. Nah, oh itu tidak sah itu mandikannya, ya. Menghukumi tidak sah karena apa dibangun di atas kejahilan. Ya. Seperti misalnya di antara keyakinan yang ada. Ya. Nah, mayat itu dimandikan kalau yang di sekitar kita biasanya kalau orang mau dimandikan disediakan gentong sampai 7 gentong. Ya. Satu gentong aja banyak sekali itu isinya. Ya. Baik. Ketika memandikan hanya habis 2 gentong saja. Dikomentari itu yang 5 gentong tidak dipakai, tidak sah apa namanya memandikannya. Ya. Padahal mungkin 1 gentong saja sudah apa? Cukup, sudah bersih. Kondisi jenazah berbeda-beda. Nah, ada lagi yang mengatakan, ya, tidak boleh putus air itu. Jadi, tidak boleh terhenti satu atau satu detik pun, satu menit pun air apa namanya dari guyuran. Jadi harus terus guyur nanti. Ya. Kalau pakai selang apa namanya PDAM ya terus keluar terus nanti. Ya. Dan ini karena pakai ciduk, namanya pakai ciduk kan apa namanya? Ya, ya kadang apa? Berhenti. Dilihat sama orang, tidak sah itu. Ini sesuatu yang terjadi. Wabillahi taufik. Maka langkah baiknya seandainya, ya, tempat untuk memandikan ini juga tempat yang apa? Tertutup. Minan nazar, dari penglihatan manusia. Ya, kalau di rumah sakit ada tempat khusus untuk apa? Memandikan. Ya. Kalau di Madinah ada tempat khusus untuk mandikan di dekat apa? Baqi, pemakaman Baqi. Ya. Baik. Ada 2 hal jadi dalam hal ini, 2 hal terkait dengan satr. Yang pertama adalah satrul aurah, menutup aurat apa? Mayit, ini hukumnya apa? Wajib. Baik bagi yang memandikan atau yang tidak memandikan tidak boleh melihat apa? Aurah. Yang kedua adalah ya, menutup dari pandangan-pandangan manusia, yakni tempat memandikannya. Ya, baik, diupayakan tempat itu apa namanya, ya, tertutup sebisa mungkin. Apakah dengan menggunakan kain, ya, atau ada ruangan khusus untuk apa memandikan. Ya. Baik. Berarti bagaimana ketika akan memandikan? Baik. Coba kita lihat kelanjutan apa yang disebutkan oleh beliau. Atau sebelumnya, tentunya jenazah itu diletakkan pada apa? Tempat untuk memandikan. Semacam dipan seperti itu. Dan yang afdol, ya, dipan itu miring. Ya. Ya. Atau mungkin berlubang. Ya ada, yakni maksudnya air itu bisa apa namanya mudah mengalir, tidak menggenang. Ya. Bagian atas, bagian kepala lebih tinggi, ya. Baik. Dari bagian bawah, sehingga ketika diguyur air akan segera apa namanya hilang dan tidak menggenang. Ya. Dan ketika kita mengangkat jenazah itu di atas apa namanya tempat untuk kita memandikan, ya, dalam keadaan sekali lagi ditutup dengan apa? Ya, ditutup dengan penutup aurah. Tadi jenazah dalam keadaan ditutup dengan menggunakan apa? Kain dari kepala sampai apa? Kaki kan demikian. Kita angkat ini. Dalam keadaan tertutup semuanya, misalnya kita letakkan di atas tempat untuk memandikan. Ya. Setelah itu kita kasih semacam handuk atau apa yang bisa menutupi apa namanya pusar sampai lutut. Ditaruh di atasnya. Ya. Kemudian setelah itu kita tarik apa ya, penutup tadi. Ya. Artinya sejak awal sebelum memandikan ya, sudah selalu tertutup apa auratnya. Selalu tertutup auratnya. Nah, wabillahi taufiq. Jadi ini terkait dengan apa namanya tempat untuk memandikan. Dan kalau bisa tempat itu ya enak bagi yang memandikan. Jangan terlalu rendah. Karena terlalu rendah itu sangat apa? Sangat capek orang bungkuk-bungkuk di dalam apa namanya memandikan. Capek sekali orang memandikan itu. Ya. Tapi kalau posisinya apa? Ya muktadil. Pertengahan sehingga kita mengangkat pun juga apa namanya mudah tanpa harus membungkukkan badan kita namanya ya ini akan lebih baik ya. Dan akan lebih sempurna tentunya di dalam membersihkan apa jenazah karena lebih mudah ya. Lebih mudah summa yurfa'u qalilan yang ketiga ya. Yang pertama terkait dengan tempat yang terkait dengan apa namanya satrul aurah yang kedua terkait dengan tempat yang ketiga summa yurfa'u qalilan Tsumma yurfa'u qalilan, kemudian jenazah diangkat sedikit. Ya, seperti orang duduk. Karena posisi sudah miring akan lebih mudah lagi. Ya. Walaupun tidak harus miring, ya. Mungkin rata tapi bawahnya banyak lubang untuk apa? Untuk keluarnya air namanya. Ya. Baik. Baik, di sebagian tempat ini kita sudah sedikit-sedikit. Nah, sebagian tempat dibuat tempat dengan apa namanya? Apa pisang itu apa namanya batang pisang ya. Ya jadi ada bambu ya dibuat seperti itu dikasih batang pisang ya, ya artinya memang karena tidak ada tempat ya bukan karena keyakinan barangkali ya. Ceritakan di situ artinya air itu mudah untuk apa untuk keluar ya. Dan ketika posisi miring ini akan lebih memudahkan kita untuk mendudukkan dia yurfa qalilan kita angkat sedikit dengan lembut وَيَعْصِرُ بَطْنَهُ dan kita tekan ya, kita tekan perutnya asron kita tekan ya. Asron rafiqan dengan tekanan yang rafiqan lembut laisa syadidan tidak dengan keras dengan kasar tidak ingat hadis tadi kasru idhamul mayyiti kakasrihi mada hayyan ya. Mematahkan tulang mayit seperti mematahkannya ketika apa? Hidup. Kita tekan dengan lembut. Jadi kita tekan dengan lembut. Apa maksudnya? Hatta yakhruj ma fi batni hadha al-mayit. Agar keluar apa yang ada di dalam perut. Barangkali ada sisa-sisa kotoran. Baik air besar atau air apa? Kecil. Ditekan dengan lembut. Hatta yakhruj. Sampai keluar. Nah. Ini yang ketiga. Dan kalau keluar tentunya ada perkara berikutnya yang disyariatkan yaitu istinja. Ya, membersihkan kubul dan apa? Dubur. Bagaimana membersihkan kubul dan dubur? Tidak boleh memegang langsung dengan tangan kita mubasyarah, enggak boleh. Makanya menggunakan apa namanya waslab atau kain yang di apa namanya yang digunakan untuk diletakkan di tangan kita namanya sebagai penghalang tangan kita untuk menyentuhnya. Dan yang digunakan untuk istinja adalah al-yad al-yusra, tangan apa? Kiri. Tangan kiri untuk apa namanya istinja. Ya. Baik. Thumma yaluful ghasilu ala yadihi hirqatan aw nahwahu. Kemudian al-ghasil, orang yang memandikan, ya. Baik, membalutkan kepada tangannya yadahu ala yadihi, yani yadihi al-yusra, tangan kirinya, hirqatan, hirqah, kain, ya. Aw nahwi, atau yang semisalnya tadi waslat atau yang lain. Ya. Baik. Fa yunajjihi biha, kemudian dia mengistinja, yakni membersihkan kubul dan dubur biha bihadhil hirqah, dengan apa? Kain ini. Ya. Baik, membersihkan duburnya, ya. Baik, dan juga kubulnya. Diiringi dengan mengguyur apa namanya? Air. Ya, kalau tadi dengan apa namanya? Ada kain yang menutupi apa? Aurah. Baik. Mungkin ada selang yang bisa kita, kalau di rumah sakit itu ada lengkap sudah selang dan seterusnya. Sehingga ketika kita memandikan, ya, tangan kiri masuk, kemudian tangan kanan memasukkan apa namanya? Ya, selang. Ya, sambil, atau mungkin ada yang membantu. Ya, dengan menggunakan gayung atau yang semisalnya. Jadi sembari membersihkan apa? Kubul, dubur, ya, dan juga sambil apa namanya? Mengguyurnya. Ya, mengguyurnya sampai apa bersih. Ya. Nah, dan kalau dirasa masih terus apa namanya keluar, ya ditekan lagi. Nah, sampai kira-kira apa namanya sudah cukup. Nah, dan ini berbeda-beda antara satu jenazah dengan jenazah yang lain. Ya. Ya. Sebagian jenazah ada yang meninggal sesudah dia buang air besar, buang air kecil, ya. Bahkan dia mandi, dia berwudu, ya. Sholat, kemudian meninggal dalam keadaan apa? Sholat. Nah, sudah bersih perutnya. Sehingga ketika ditekan pun tidak ada yang apa? Yang keluar. Kalaupun keluar, qalilan sedikit. Ya. Nah, berbeda-beda keadaan apa? Jenazah. Jadi diguyur, ya, kubul dan dubur, dan tangan kiri, ya, membersihkannya, istinja. Setelah itu, ya, dilepas ini karena sudah terkena najis tangan dan seterusnya, ya, mungkin perlu kain yang lain, ya. Nah, kemudian diwudukkan, summa yuwaddi'uhu wudu as-shalah, kemudian mewudukkan dia sebagaimana wuduknya orang yang akan apa salat. Baik, bagaimana itu? Nah, mewudukkan seperti wuduknya orang yang sholat. Yang pertama yang dilakukan, ya, apa? Nah, kan berkumur, ya. Taib, mencuci tangannya, ya kan. Kemudian apa namanya? Taib, membersihkan mulut, berkumur, ya. Dengan cara, ya, bukan dikuyurkan ke dalam apa? Mulut, ya kan. Mulut itu apa namanya dikocakkan atau enggak seperti itu, ya kan. Baik. Atau ambil sikat, enggak seperti itu namanya. Nah, tetapi cukup dengan menggunakan hirqah, yakni kain ini, bukan kain tadi yang digunakan untuk apa membersihkan kubul dan dubur. Kain yang lain. Baik. Dibasahi kemudian dibersihkan apa namanya mulutnya, giginya, ya. Cukup seperti itu. Dibasahi juga apa namanya hidungnya. Ya. Baik. Kemudian setelah itu muka. Muka dia apa? Ya, dicuci, ya. Ya, sebagaimana berwudu tiga kali, ya, ini tiga kali juga, nah, ya. Ya, Abdullah itu sekali-sekali. Baik, nah, setelah itu tangan, ya, tangan. Dimulai dari yang kanan. Baik, ya, semuanya dari siku sampai ini semuanya kena. Nah, sekali, dua kali, tiga kali. Kemudian kiri juga sekali, dua kali, apa, tiga kali. Sambil dibersihkan apa namanya sela-sela jarinya. Ya, sebagaimana juga disunahkan ketika kita akan atau ketika berwudu. Ya, yukhallil baina ashabi. Dan setelah itu Apa mas? Selah tangan apa? Mengusap kepala. Baik. Demikian juga mayit. Mengusap apa? Kepala. Setelah itu? Hah? Telinga. Telinga itu kepala atau bukan? Al-udunani minar ra's. Al-udunani minar ra's. Jadi mengusap kepala dan juga apa? Telinga diusap. Kemudian setelah itu ar-rijl. Dua kaki, ya. Baik, diawali dari kaki yang kanan dengan menyela-nyelai apa? Ya, di antara jari jemari kaki, kemudian kaki yang kiri juga di apa namanya? Cuci di sela-selai jari jemarinya itu, ya. Wabillahi taufiq. Dengan demikian telah selesai apa? Mewudukan ya jenazah. Ya. Sama saja apakah itu jenazah laki-laki atau jenazah apa? Wanita. Sama perlakuannya tadi. Ya. Perlakuannya sama. Ya. Baik, wanita juga demikian. Yang memandikan sekali lagi apa tadi? Wanita. Ditutup antara pusar sampai ya, lutut. Ya. Dan yang memandikan siapa? Wanita. Ya. Juga sama seperti itu. Ya. Menggunakan hirqah kain atau waslab dengan tangan atau pada tangan kirinya ya, membersihkan kubul dubur ya, semuanya persis seperti tadi ya, sampai kemudian mewudukkannya. Thumma yughassil ra'sahu seperti mandi janabah, ikhwati fillah rahiman rahimakumullah, seperti kita mandi janabah, mandi yang kamil diawali dengan apa? Wudu. Tapi sebelum kita berwudu, kita bersihkan kubul dan apa? Dubur. Setelah itu berwudu. Setelah selesai berwudu, kita guyur bagian apa? Kepala. Kita cuci dulu kepala. Ya kan demikian. Ya. Di sini disebutkan summa yughassil ra'sahu. Ya. Kemudian dicuci kepalanya. Ya. Taib walihyatihi dan lihyahnya, jenggotnya, bima'in dengan air wasidrin. Dan sidr dan daun bidara au nahwihi atau yang semisal dengan daun bidara, yang semisal dengan daun bidara dalam fungsinya. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah, yang dimaksud dengan daun bidara adalah daun bidara yang ditumbuk. Jadi daun bidara itu ditumbuk ya, sampai halus, kemudian dimasukkan dalam ember tertentu. Jadi kita butuh beberapa ember ya. Ada air yang murni, air saja ya. Ada air yang di situ ya sudah kita campur dengan daun bidara yang kita tumbuk. Kemudian setelah itu kita kopyok. Kita kocok ya. Hatta sehingga keluar apa? Raghwah, sampai keluar apa? Busa. Nah, busa inilah yang digunakan untuk apa? Ya, mencuci rambut. Bukan tumbukannya itu, nanti kalau tumbukan malah jadi susah untuk apa namanya ya bersihkan, jadi malah jadi penuh dengan apa ya daun-daun yang ditumbuk lembut itu lebih susah lagi untuk ya. Al-maksud adalah Allahu a'lam rohwahnya apa namanya busanya ini, dan fungsinya adalah yunadzif, yunadzif membersihkan. Memang ini punya manfaat membersihkan ya. Manfaat untuk membersihkan. Wabillahi taufiq. Demikian juga lihyah. Lihyah juga demikian. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz, tidak ada di tempat kita ini sidr. Nah, kalaupun ada sangat sedikit. Bolehkah kita menggunakan yang lain? Ini ada isyarah dari ucapan beliau. Au nahwihi atau yang lain. Diboleh menggunakan yang lain. Nah, boleh menggunakan yang lain yang fungsinya sama dengan sidr. Maka bisa menggunakan sabun, bisa menggunakan sabun atau sampo ya, atau yang semisal dengan itu ya, untuk apa namanya mencucinya ya. Tayyib. Wabillahi taufiq. Jadi dicuci rambutnya ya, dan juga lihyahnya. Kemudian setelah itu kata beliau rahimahullah, summa yughassil shiqqahul aiman. Kemudian dicuci bagian apa namanya? Kanan tubuhnya. Bagian kanan tubuhnya. bagian kanan tubuhnya ya bagian depan tubuh ini, ya termasuk juga bagian sini dan belakangnya. Sehingga untuk itu perlu memiringkan apa namanya jenazah. Kalau yang akan dicuci adalah bagian kanan, berarti dimiringkan ke arah mana? Pertanyaannya salah, ya kan? Ya, ke arah mana? Utara, selatan, tidak mesti, ya kan? Ya, ya. Baik. Wabillahi taufik. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya, ya, walaupun ini tidak ada dalil dalam masalah ini, ya, tapi dihadapkan ke arah kiblat. Tetapi mana yang paling mudah? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita akan mencuci bagian kanan, otomatis dia dimiringkan pada sisi tubuh yang sebelah apa? Kiri, kan begitu? Nah, sisi tubuh yang sebelah kiri. Nah, jadi ketika dia masih teruntang, ya kita guyur, ya bagian apa namanya depannya, atau mungkin sekaligus kita apa namanya miringkan, kita guyur semua dari atas sampai bawah. Ya. Nah, wabillahi taufik. Sampai dari atas sampai bawah ini dihitung satu. Ya. Taib. Sambil ketika melewati perut dia apa namanya ditekan, ya, barangkali masih ada sisa-sisa yang apa akan keluar lagi. Ya. Nah, kata beliau, sumayu ghasil syiqqahul aiman. Kemudian dia apa namanya cuci bagian tubuh yang kanan, dimiringkan pada sisi tubuh sebelah kiri sebagai tumpuan. Sumal aisar, kemudian kiri. Tsumma yughassiluhu kadzalika marratan tsaniyah wa tsalitsah. Demikian pula ya, dicuci yang kedua dan dicuci yang ketiga. Yumirru fi dzalika marratan yadahu ala batnihi. Sambil ya melewatkan ya, setiap kali mencuci itu ya tangannya kepada apa? Perutnya. Ala batnihi. Fa in kharaja minhu syai' ghassalahu. Jika ternyata keluar ya sudah dicuci lagi, diguyur lagi. Ya. Nah, jika keluar guyur lagi. Ya. Ya. Nah, dan sekali lagi kondisi jenazah itu berbeda-beda. Ya. Kalau sudah bersih semuanya, ya, sudah mencuci tiga kali atau bahkan mungkin yang memandikan melihat perlu untuk mencuci yang ke 5 atau ke 7 atau mungkin lebih dari itu, ya. Mungkin ada jenazah seperti tadi yang saya sebutkan, ya. Dia terkena tanah yang sangat banyak, ya. Jenis tanah pun berbeda-beda. Ada tanah yang apa lengket sekali pada tubuhnya. Tentu untuk memandikan ini membutuhkan cucian yang lebih apa banyak, dikembalikan kepada yang memandikan. Bahkan terkadang di situ diperlukan air yang hangat, labas, tidak mengapa. Ada kotoran yang susah untuk dibersihkan kecuali dengan air apa? Hangat. Ya. Bukan air panas. Ya. Tak boleh. Nanti. Baik. Air hangat. Nanti. Baik. Semuanya adalah rifqan bil mayyit. Semuanya adalah rifq. Kelembutan untuk apa? Mayyit. Ya. Kalau dengan air panas, apa yang akan terjadi? Ya. Ya. Dengan air hangat, ya, diusap sampai bersih. Terkadang karena bekas apa namanya, ya, orang sakit dikasih apa namanya infus sana infus sini, bekas-bekas apa namanya tensoplas sana sini banyak, ya. Sehingga untuk membersihkan itu ihtaj membutuhkan apa namanya perhatian lebih, menggunakan air hangat dan yang semisalnya salabas, maka tidak mengapa menggunakan air tersebut. Baik, kalau sampai selesai semuanya sudah bersih, hanya saja kubul dubur ini masih mengeluarkan apa kotoran, begitu dibersihkan tetap tidak bisa. Nah, ya. Maka dikatakan di sini, fa in kharaja minhu syai'un ghasalah wa saddal mahal bi qutnin aw nahwihi. Jika keluar ya dari perut sesuatu ketika memandikan, ya maka cucilah, yakni guyur lagi. Wa sadda aw suddal mahallu bi qutnin aw nahwihi. Maka kalau memang tetap terus keluar, tutup dengan kapas pada bagian dubur misalnya. Fa illam yastamsik, jika tetap tidak tertahan, tetap keluar, tetap keluar itu kotoran. Fa bi tainin har, maka dengan tanah yang di apa namanya dipanasi, tanah yang kemudian dimasukkan ke dalam apa? Dubur tadi. Yang ini biasanya nanti akan memampatkan apa? Ya, apa yang keluar. Baik. Tetapi ini tentunya qadiman, di masa yang telah lalu biasanya menggunakan ini. Ya. Menggunakan jenis tanah yang kemudian dia apa? Dipanasi namanya atau diperlakukan untuk menutup apa? Lubang. Adapun saat ini sudah ada alat-alat yang lain, au biwasail athib alhaditsah, atau dengan menggunakan media-media kedokteran yang modern saat ini. Ya. Menggunakan media modern saat ini namanya. Kallajit seperti tadi semacam tensoplas ya. Wanahwi atau yang lain. Ya, ini penutup-penutup yang apa namanya? Bisa digunakan untuk menghambat ya. Menghambat apa namanya? Kotoran-kotoran itu ya. Wallahu a'lam. Termasuk mungkin ada luka darah yang selalu keluar. Ya. Bisa ditutup dengan apa namanya? Ya hirqah. Kemudian dia apa namanya? Dikasih tensoplas misalnya. Karena kalau darah itu terus keluar, juga mungkin akan menjadikan kain kafan penuh dengan apa? Ya, darah. Ya, sehingga yang membawa pun juga ya, merasa sedih. Kemudian juga mungkin ada dzunun, persangkaan-persangkaan yang tidak apa? Yang baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Intinya ditutup ya kubul dan dubur ini ya dengan alat yang bisa menutupnya. Ya, dengan alat yang bisa menutupnya. Baik, dan karena ini tadi sampai terakhir dimandikan tetap saja keluar, wa yu'idu wudu'ahu, kata Syekh bin Baz rahimahullah, yu'idu wudu'ahu, mengulangi apa? Wudunya. Karena sampai terakhir apa namanya? Tetap apa? Keluar. Sampai terakhir tetap keluar. Wa illam yunqi, dan jika tidak bisa membersihkan air itu bitharasin, dengan tiga kali cucian, zida ila khamsin, ditambah sampai 5, au ila sab'in, atau 7. Yani kembali kepada ijtihad al-ghasil, dikembalikan kepada ijtihadnya orang yang memandikan. Baik. Summa yunassifuhu bisaubin, kemudian setelah itu yunassifuhu bisaubin, setelah itu dikeringkan dengan saub. Yunassifuhu bisaubin. Jadi tadi kain ini kan sudah basah, kuyup. Kain yang digunakan untuk menutup apa? Aurah. Kita datangkan apa? Kain lagi yang bisa menutupi seluruh tubuhnya barangkali. Ya, ditaruh di atasnya sambil kita tarik apa? Ya. Nah, handuk tadi yang menutupi aurah. Sembari digunakan untuk apa? Untuk mengeringkan ya, tubuh. Dan sekali lagi tadi yang terakhir menggunakan air yang sudah dicampur dengan apa? Kafur. Ya, dicampur dengan apa? Kafur. Kenapa dengan kafur? Li hikmatain. Di antaranya disebutkan oleh para ulama karena dua hikmah. Hikmah yang pertama, sifat dari kafur itu dingin. Dingin. Ya. Sehingga menjadikan apa namanya? Tubuh itu dingin dan menjadikan tubuh itu apa namanya? Semacam kuat seperti itu. Ya. Dan juga mengusir apa? Ya. Hawam. Mengusir serangga-serangga. Ya. Di samping juga memiliki bau yang segar, bau yang bagus, yang wangi. Maka yang terakhir dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ya, waj'alna fil akhirati kafuran, waj'alna fil akhirati kafuran. Naam. Summa yunassifuhu bi thawbin. Kemudian dikeringkan dengan thawb, dikeringkan dengan ya, kain tadi. Dengan cara yang kita sebutkan seperti itu. Teknis untuk ya menutupi dan sekaligus untuk membuka kain yang sudah apa, basah tadi ya, dalam keadaan tidak terbuka apa, aurah. Wa yaj'alu at-tayyib fi maghabinihi wa mawadhi' sujudihi wa in tayyabahu kullahu kana hasanan. Tayyib. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan wa yaj'al at-tayyib, kemudian dia memberikan at-tayyib, memberikan tayyib minyak wangi fi maghadinih, pada lipatan-lipatan tubuhnya. Ya. Mungkin di ketiaknya, ya. Taib. Wa mawadhi'as sujudi, atau tempat-tempat sujudnya. Ya. Anggota-anggota sujudnya. Wa in tayyabahu kullahu, seandainya dia, yakni jenazah ini diberi minyak semuanya, diberi wangian, kana hasanan. Maka ini bagus. Wa yujmar akfanuhu bil buhur. Kemudian dikasih gaharu kafannya. Kafannya diberi wangi-wangian. Di antara cara memberikan wangi-wangian adalah dengan buhur. Ya. Tapi menyalakan buhur, diasapi. Ya. Tapi intinya agar kain kafan itu menjadi apa? Wangi. Nah. Taib, atau dengan menggunakan minyak wangi. Kain kafan diberi pewangian. Dan nanti kita akan membahas tentang permasalahan bagaimana mengkafani. Kafan itu ditumpuk. Ya. Tiga kafan juga diberi apa? Hanut. Hanut yakni apa namanya, wangi-wangian. Ya. Wabillahi taufiq. Wa in kana syaribuhu au adfaruhu tawilatan ukhidha minha. Jika didapatkan jenazah yang kita mandikan ini, ya, kumisnya panjang, ya, au adfaruhu tawilatan, atau kuku-kukunya juga panjang, ukhidha minha, ya, baik untuk diambil, jadi cukur, dirapikan, digunting kukunya. Wa in taraka dzalika fala haraj. Jika ditinggalkan, artinya tidak diambil, maka tidak mengapa juga. Al-amru fi wasi', di sini luas. Wala yusarrah sya'ruhu, dan tidak perlu disisir apa namanya rambutnya, karena ya tasaffat, jadi akan apa namanya berguguran. Wala yuhlaqu 'anatuh, tidak juga dikerok bulu kemaluannya. Tidak pula dikerok bulu kemaluannya. Karena kalau ini dilakukan, maka yaptor akan terpaksa untuk dia, namanya, melihat barangkali. Kalau tidak melihat, terluka. Wabillahi taufiq. Ya tidak. La yukhlaqu anatuh. Tidak dikerok anahnya. Wala yukhsinuhu. Tidak pula dikhitan. Wah, ini kok belum khitan. Ya. Dikhitan. Tidak. Nah. Tidak pula dikhitan. Kenapa demikian? Li'adamid dalil ala dzalik. Karena tidak ada dalil atas itu. Tidak ada dalil. Wal mar'atu yudhaffar sya'raha thalathata qurun. Dan bagi wanita dikepang. Ya. Baik, atau diikat. Jadi 3-6 arah dari kanan, kiri, dan bagian tengahnya. Ya. Kemudian setelah itu yusdal min waraiha, diletakkan di belakang apa? Di belakang punggungnya. Dalam masalah ini ada khilaf memang di kalangan para ulama. Ya. Ada yang mengatakan tidak perlu untuk itu, dan ada yang mengatakan melakukan. Sebagaimana datang dalam hadis. Nah, ya. Di sini dikatakan oleh Ummu Athiyah, wa dhafarna sya'raha thalathata qurun. Wa dhafarna sya'raha thalathata qurun. Baik. Dengan demikian selesailah apa namanya memandikan jenazah. Baik, akhi, teman-teman. Bisa memandikan jenazah insyaallah. Nah. Bisa antum ringkas bagaimana cara memandikan jenazah intinya tadi? Atau saya tanya antum, ya. Yang pertama kali dilakukan apa sebelum memandikan jenazah? Apa ikhwan? Menyiapkan tempatnya dan segala peralatannya, kan begitu. Jangan memandikan alatnya belum ada, kan? Wah, belum ada alatnya. Mana siwur, siwur apa namanya? Sedok, ya. Kan repot ya. Ya. Mana selangnya? Ini sudah terlanjur. Jadi semuanya disiapkan dulu. Ya. Ya. Air yang bersih, tentunya air yang digunakan adalah air yang apa? Suci, ya kan? Tahir. Air yang cukup sudah disiapkan. Ada kentong khusus, kalau menggunakan apa namanya kayung juga sudah disiapkan, ya. Kemudian hirqah, apakah itu waslab sudah kita siapkan atau tidak ada waslab, tapi kain yang kita apa siapkan, kemudian handuk atau kain yang menutupi apa menutup aurah, dan kalau bisa tebal, ya, kalau bisa tebal, ya. Seperti handuk tadi tebal, ya. Baik, karena kalau kain tipis apalagi putih, ya, itu nanti akan apa namanya membekas dan juga apa mungkin akan terlihat, ya. Jadi gunakan dengan kain yang mungkin cukup tebal untuk itu, digunakan juga, disiapkan juga kain untuk apa mengeringkan tadi, ya. Juga siapkan tempat untuk apa untuk meletakkan jenazah, dan prinsipnya tempat itu adalah mudah bagi orang yang memandikan, itu prinsipnya, ya. Kalau di rumah sakit mungkin ada alat-alat khusus yang dia dengan ditombol aja bisa apa namanya gerak sedikit, ya, satu orang memandikan bisa, ya. Syekh Abdul Aziz bin Baz atau yang lain termasuk beliau seingat saya ditanya berapa orang yang memandikan, cukup satu orang dan orang yang membantu itu sudah bisa, ya. Terkadang orang yang membantu itu tidak diperlukan dengan adanya alat-alat tadi, ya. Nah, intinya semua disiapkan, dan tempat untuk memandikan ini yang terkait dengan meja untuk meletakkan jenazah atau tempat untuk meletakkan jenazah adalah tempat yang mudah bagi al-ghasil yang memandikan untuk memandikan. Dari si posisinya jangan terlalu apa rendah, ya, tapi yang sedang, ya, sehingga dia mudah untuk mengangkat, memiringkan dan seterusnya. Ya. Baik, disiapkan itu semuanya. Ya. Setelah siap semuanya, alat semuanya, mulai memandikan. Baik, apa yang dilakukan pertama kali tadi? Ya, ditutup bagian apa? Aurat. Ya. Semua baju sudah dilepas di tempat yang tertutup. Fahada afdal, ya. Agar tidak semua orang bisa melihat dengan mudah untuk melihat prosesi apa, ya, memandikan. Ya. Nah, subhanallah, ada sebuah kejadian. Sudah dimandikan di rumah sakit saja, begitu sampai di rumah keluarga tidak terima, harus diulangi lagi apa? Dimandikan, subhanallah. Lalu bagaimana jika kemudian sudah memandikan dianggap tidak sah, apa tidak repot lagi? Ya. Karena ada orang-orang yang memang tidak memiliki apa ilmu. Ya. Baik, kembali kepada kesimpulan. Ya. Baik, setelah diletakkan di tempat itu, ditutup aurahnya, ya, kemudian kita posisikan jenazah itu seperti didudukkan, ya, sambil ditekan apa perutnya, dengan maksud untuk agar keluar kotoran-kotoran yang ada dalam perut, kubul dan dubur. Nah, kemudian setelah itu diguyur, kemudian dibersihkan istinja dengan menggunakan tangan apa tadi? Kiri. Tidak langsung, tidak menyentuh langsung, tetapi dengan menggunakan hirqah, waslab atau dengan menggunakan kain, dibersihkan kubul dan dubur. Ya. Selesai sudah, alhamdulillah. Kalau masih keluar lagi, ditekan lagi. Ya. Kalau kira-kira sudah cukup, apa yang dilakukan, Mas? Mewudukkannya seperti wudunya apa dalam sholat, ya. Persis seperti mewudukkan dalam sholat, hanya saja bedanya terkait dengan apa berkumur, ya, berkumur cukup kita menggunakan hirqah, kain yang lain tadi yang bersih, ya, untuk dimasukkan ke dalam apa, ya, mulut, memandikan dengan hirqah lagi sekaligus untuk apa, untuk mengusap, ya, membersihkan kotoran-kotoran itu, ya. Wabillahi taufiq. Setelah wudu selesai, apa yang dilakukan, Mas Antum? Mencuci kepalanya. Kenapa saya tanyakan kepada yang masih talib ini berumur muda? Karena kalau yang muda bisa, apalagi yang apa? Yang tua. Namanya. Yang muda saja bisa, apalagi yang apa? Tua, mesti bisa. Namanya. Baik, apa? Mencuci apa? Kepala. Ya. Rambutnya, ya. Dan apa? Jenggotnya. Dengan menggunakan apa? Air dan apa? Sidr. Air dan sidr. Sidr apa yang digunakan? Hah? Daunnya yang diremuk untuk membersihkan atau apa, nah, busanya. Baik. Setelah itu kemudian mencuci bagian kanan apa tubuh, kemudian bagian kiri apa tubuh sekali. Tapi ini khilaf dengan para ulama, ya. Ada yang mengatakan wajib 3 kali. Ya. Baik. Ada yang mengatakan sekali cukup, kalau dengan syarat itu sudah apa namanya mencukupi. Nah. tentunya kita keluar dari khilaf. Nabi alaihi wasallam mengatakan ighsilnaha salasan. Cucilah berapa? 3 kali. Ada aqallu syai' yang paling sedikit dari jumlah yang disebutkan dalam hadis. Ya. Kita cuci 3 kali, ya, kanan, kiri, ya, sampai selesai. Kalau setelah selesai keluar lagi apa? Ya, kotoran. Ya. Kalau tidak alhamdulillah, kalau keluar dibersihkan lagi. Kalau tetap terus keluar, diusahakan untuk ditutup. Ya, dengan kapas atau dengan yang lainnya. Ya. Dengan alat-alat kedokteran yang sekarang biasa dipakai juga tidak mengapa. Kemudian setelah itu ya dikeringkan apa namanya? Kalau kita diwudukkan lagi. Ya. Karena ini terakhir ya mengeluarkan apa? Kotoran. Setelah itu kita bersihkan lagi ya. Setelah diwudukkan kemudian kita tutup dengan kain dengan maksud untuk mengeringkan apa? Tubuhnya. Dengan kita mengambil tadi apa? Kain yang menutupi auratnya. Sudah selesai. Ya. Setelah selesai berarti tinggal kita menyiapkan untuk mengkafani apa? Jenazah. Ini barangkali ikhwati fillah rahimahumullah ya.